Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan terhadap kitab Irsyadus Sari fi Syarh Sunnah lil Barbahari. Kita masuk pembahasan yang baru. قال المؤلف رحمه الله واعلم أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa'lam, dan ketahuilah, annahu, bahwasanya, la yahillu, tidaklah halal, malum ri'in muslimin, harta seorang muslim untuk diambil, untuk dimiliki, untuk dikuasai, untuk dipindah tangankan, illa bitibatin, kecuali dengan kerelaan, keikhlasan, keridhaan, min nafsihi, dari si muslim tersebut. Wa in kana ma'a rajulin malun haram faqad dhaminahu, dan apabila, wa in kana, dan apabila, ma'a rajulin, ada pada seseorang malun haram, harta haram, faqad dhaminahu, maka dia menanggung harta tersebut. Apabila ada pada seseorang harta yang haram, dia mencuri harta orang lain. Dia melakukan penipuan terhadap orang lain sehingga mendapatkan harta dengan cara menipu. Mendapatkan harta dengan cara berkhianat. Mendapatkan harta dengan cara merampok. Harta yang ada pada dia, malun haram, adalah harta yang haram. Faqad dhaminahu, maka harta itu menjadi tanggung jawab dia, menjadi beban bagi dia. La yahillu li ahadin an ya'khudha minhu syai'an illa bi'idznihi. La yahillu, maka tidak halal, tidak boleh, li ahadin, bagi seseorang, siapapun dia, an ya'khudha, untuk mengambil, minhu, dari orang tersebut yang mencuri, yang merampok, yang menipu, yang berkhianat. Tidak boleh bagi seseorang siapapun dia untuk mengambil harta orang tersebut, syai'an, sedikit pun, illa biiznihi, kecuali dengan izin dia, dengan kerelaannya. Fa innahu 'asa an yatuba, karena bisa jadi dia yang mencuri tadi, yang merampok, yang membegal, melakukan pembegalan, menipu, mendapatkan harta dengan cara menipu. Pada hakikatnya harta yang dia dapatkan bukan milik dia, milik orang lain. Tetapi harta yang haram itu tadi juga gak boleh diambil oleh pihak ketiga. Kenapa? Bisa jadi yang merampok tadi, yang menipu tadi, yang berkhianat tadi, an yatub, dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. An yatuba hadha, dia bertaubat. Fayuridu an yaruddahu ala arbabihi, dan kemudian dia mengembalikan harta yang dia curi, yang dia rampok, yang dia begal, yang dia berkhianat darinya. Karena bertaubat, dia akan mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Akan tetapi kalau barang itu sudah dirampas lagi oleh orang lain, Bagaimana dia bisa mengembalikan hartanya? Fa akhadta haraman. Maka berarti yang merampas harta dari pencuri tadi tanpa seizinnya juga melakukan hal yang sama, yaitu perbuatan haram. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Di sini Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah memberikan nasihat kepada kaum muslimin, kepada kita semua, untuk berhati-hati dari mengambil harta orang lain tanpa persetujuan darinya, tanpa ridha darinya. Demikian pula beliau menasihatkan kepada kita untuk berhati-hati dari melakukan ghasab, merampas, mengambil milik orang lain tanpa persetujuan, karena dosanya sangat besar, ancamannya sangat berat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, maniqtata'a ardan, maniqtata'a shibran minal ardi tuwiqahu yaumal qiyamati bisab'i aradin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang merampas tanah saudaranya walau hanya sejengkal, batasnya digeser sehingga menyorok tanah milik saudaranya, sedikit yang dia ambil, sejengkal saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nanti di hari kiamat akan ditimpakan kepadanya 7 lapis bumi. Ini ancaman yang sangat berat bagi mereka-mereka yang melakukan ghasab, apakah itu tanah ataupun harta-harta yang lain. Maka di sini Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah menasihatkan kepada kaum muslimin seluruhnya untuk menghindari perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara yang haram. Yaqulu syarih rahimahullah, berkata syarih Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, hurmatu malil muslimi amrun musallamun bihi mujma'un alaih, tatabaqat alaihi nususul kitabi wassunnati wa ijma'il ummah. Haramnya harta seorang muslim untuk diambil tanpa persetujuan darinya, tanpa keridhaan darinya, musallamun bihi, amrun musallamun bihi, adalah perkara yang disepakati bersama, yang telah diketahui oleh setiap kaum muslimin, mujma'un alaih, terjadi ijma' dalam masalah ini. Tidak boleh mengambil harta orang lain, besar, kecil, apakah ada di dekatnya atau jauh dari orang tersebut, tidak diperbolehkan. Tatabaqat alaihi nususul kitabi wa sunnati wa ijma'il ummah. Di mana inilah yang tertera pada nas-nas yang ada, baik dari Al-Quran, demikian pula sunnah Nabi, atau kesepakatan umat ini. Qala Allahu Azza wa Jal, adapun dalil dari Al-Quran adalah firman Allah Azza wa Jal, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, janganlah kalian saling memakan, mengambil, memiliki harta di antara sesama kalian dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan an taradim minkum, kecuali dengan cara perdagangan jual beli dengan kerelaan di antara kalian. Cara yang batil untuk mendapatkan harta saudaranya di antaranya tadi yang sudah kita sebutkan, mencuri, merampok, atau menipu, atau berkhianat, mengkhianati amanah yang telah diserahkan kepadanya, kemudian dikuasai, dinyatakan sebagai hak dan miliknya. Ini adalah cara-cara yang batil. Adapun cara-cara yang halal, di antaranya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara jual beli, perdagangan, menukar barang dengan nilai dan harganya. Boleh. Itu cara yang halal dengan syarat-syarat yang berlaku padanya tentunya. Atau dengan hibah, pemberian, seseorang mendapatkan hibah dari orang lain, atau hadiah, atau warisan. Ini cara-cara yang halal yang boleh seseorang memiliki harta yang mana harta itu sebelumnya adalah milik orang lain. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi khutbati yaumi Arafah. Demikian pula bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkhutbah di hari Arafah. Ala tadruna ayya yaumin hadha? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi. Taukah kalian, ala tadruna ayya yaumin hadha? Taukah kalian hari apa ini? Para sahabat tahu persis. Itu hari Arafah. Mereka sedang wukuf di Arafah pada bulan Dzulhijjah. Mereka sedang melaksanakan ibadah haji ke Baitullahil Haram. Namun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang hari tersebut, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Sebahagian mereka menyatakan, hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi. Sampai kami menganggap, mengira, ketika Rasul bertanya dengan pertanyaan tersebut, beliau akan memberikan nama yang lain selain dari nama yang telah diketahui sebelumnya, yaitu hari Arafah. Faqala alaysa biyaumin nahri, bukankah hari ini adalah yaumun nahr? Qulna bala ya Rasulullah, para sahabat menjawab, iya benar wahai Rasul. Qala ayyu baladin hadha alaysat bil baldatil haram, negeri apa ini, tempat apa ini, bukankah ini tempat yang haram, Makkah al-Mukarramah? Para sahabat kembali menjawab, bala ya Rasulullah, iya wahai Rasul, ini adalah al-baldatul haram. Qala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum wa absyarakum alaikum haram. Kahurmati yaumikum hadha, fi syahrikum hadha, fi baladikum hadha. Ala hal ballagtu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian, haram untuk ditumpahkan oleh sesama kalian. Harta haram untuk dimiliki oleh orang lain kecuali dengan cara yang syar'i. Demikian pula kehormatan haram untuk direndahkan kecuali batasan-batasan syar'i yang memperbolehkannya. Demikian pula darah haram untuk ditumpahkan. Seseorang dilukai, dipukuli hingga berdarah-darah atau bahkan dibunuh, haram kecuali dengan cara yang hak, yang disebutkan dalam Islam, as-sayyibu zani wan nafsu bin nafsi wal mufariqu lil jamaah, orang yang telah menikah kemudian pernah melakukan hubungan suami istri dalam pernikahan yang sah, setelah itu dia berzina, bertaubat kepada Allah, maka hukumannya di dunia adalah had, dirajam, ditumpahkan darahnya hingga meninggal dunia. Wan nafsu bin nafsi, membunuh orang lain yang tidak halal, tidak boleh bagi dia untuk dibunuh, maka hukumnya dalam Islam dikisas, dibunuh pula. Atau at-tariqu li dinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad ketangkap, maka pemerintah berhak untuk membunuhnya. Ini boleh ditumpahkan darahnya, karena pembolehan itu datang dari Islam, syariat yang membolehkannya. Demikian pula harta orang lain, enggak boleh untuk diambil, dimiliki, dikuasai kecuali dengan cara yang hak. Dia misal telah sampai pada dia nisab dan haul untuk mengeluarkan zakat, tetapi dia malas, bakhil, menahan hartanya, maka boleh pemerintah untuk mengambil hartanya, memaksa dia mengeluarkan hartanya untuk menunaikan haknya, boleh. Kehormatan pun demikian, hukum asalnya haram. Seorang muslim direndahkan, dicibir kehormatannya, kecuali pembolehan itu datang dari syariah. Ketika seorang melakukan kezaliman, maka al-mazlum boleh mengadu kepada penguasa, menyebutkan, membeberkan aib, membeberkan dan menyebutkan kehormatan orang tersebut dengan cara untuk mendapatkan pembelaan. Atau ketika dia melakukan tindak pidana, maka boleh bagi pemerintah untuk mengusutnya, untuk mengungkap kejahatan yang dia lakukan. Atau seorang istri mengadu kepada hakim tentang kejahatan suaminya, hal ini juga diperbolehkan untuk membeberkan aib yang ada pada orang tersebut. Dan itu bukan termasuk dari ghibah yang diharamkan. Sehingga hal-hal ini hukum asalnya darah, harta, kehormatan haram untuk ditumpahkan. Kahurmati yaumikum hadha, sebagaimana haramnya hari kalian ini untuk direndahkan, yaitu yaumun nahar atau yaumu arafah, adalah hari yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dimuliakan oleh kaum muslimin. Haram untuk dilanggar kehormatannya. Wa fi syahrikum hadha, demikian pula bulan kalian ini, yaitu syahrullahil muharram dhul hijjah, termasuk dari bulan-bulan haram. Wa fi baladikum hadha, demikian pula di negeri kalian ini, yaitu di Makkah, negeri yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hal ballagtu, bukankah aku telah menyampaikan kepada kalian? Qulna na'am. Para sahabat kemudian menjawab, iya wahai Rasul, engkau telah menyampaikan itu kepada kami. Qala, Rasul bersabda, Allahumma syahad falyuballighi syahidul ghaib, farubba fa innahu rubba muballighin yablughuhu liman huwa aw'a lahu. Hadis ini muttafaqun alaih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma syahad, ya Allah, saksikanlah. Falyuballighi syahidul ghaib. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah orang yang hadir saat ini menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Hendaklah yang ada, yang mendengar nasihat dari beliau sallallahu alaihi wasallam ketika itu tentang haramnya harta, haramnya darah, haramnya kehormatan untuk ditumpahkan, untuk disampaikan kepada orang lain. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Ini yang disebutkan oleh Asy-Syarih Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah, dan insyaallah kita sambung penjelasannya pada waktu mendatang biiznillah. Allahu alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum.